Kemarin engkau nyatakan hati, tapi terlambat, katamu tak bisa. Cinta ini akan berbalas sayang, ku pastikan melayang perih. Ku saat merasa indah, semua hilang dan usai.